Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah wa ala ali sahabi wa mawalah wa ba'du. Qala Syekh Malik Ramadan hafizahullah fi kitabi sittid durar min usulil ahlil athar wa min dona'inil ilmi ma qara'tuhu li ibni taymiyata fit tamyizi bainal mu'amalatil khawariji wa mu'amalatil kuffari wa huwa yarfa'ul lubusal mutadab wa huwa yarfa'ul lubusal mutabdab mutabadira ilal azhanil kalilati min ba'dil ahadithillati yuzhiru minha annal khawarija syarrun minal kuffari mutlaqan ma'a annas sahabata lam yakfuruhum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ikhwati al-kiram hafizhukum Allah jami'an, kita masih melanjutkan pembahasan kaidah yang kelima, bahwasanya membantah, mengkritisi orang-orang yang bersalah adalah bagian daripada manhaj agama ini. Bahwasanya kita tak boleh diam terhadap kesalahan terkala kita mampu mengkritisinya, meluruskannya. Ya, dan kita telah menyebutkan pada kesempatan yang silam berbagai macam ungkapan-ungkapan miring dari ya sebagian harokah atau gerakan-gerakan Islam kontemporer yang mereka anti dikritik, tak mau dikritik ya dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan ya yang menunjukkan mereka tak rela. Di antara ungkapan mereka ya, orang-orang kufar selamat daripada kritikan mereka, sementara orang-orang Islam pun tak selamat. Ya, dan macam-macam daripada berbagai macam tuduhan lainnya. Yang intinya mereka tak mau dikritik. Ya, mereka menganggap kritikan itu akan merusak, akan menghancurkan dari dalam. Karena itulah mereka antipati dengan segala macam bentuk kritikan. Bahkan mereka menganggap kritikan itu adalah hal ya yang akan meruntuhkan bangunan dakwah. Mereka menganggap kritikan ini akan membuat pecah belah manusia. Mereka inginkan agar manusia berjalan sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan inginkan. Jangan dikritik. Itulah keinginannya. Ya, semuanya tak boleh disalahkan. Kemudian setelah kita sebutkan bantahan-bantahan ya, bahwasanya membantah mereka itu ya, kemarin kita telah menyebutkan ada dua perkara. Ya. Bahwasanya musuh Islam itu ada dua. Pertama adalah musuh dari luar. Yang jelas-jelas mereka itu orang-orang non-muslim, orang kufar. Ya. Ini kelompok pertama. Yang kedua, musuh dari dalam berupa kelompok-kelompok yang nyempal. Yang kita sebutkan kemarin di antaranya Rawafid, Khawarij. Ini kelompok yang menyempal, musuh dari dalam. Ya. Bahwasanya kita harus tetap untuk mengkritisi segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan yang lahir dari luar Islam, seperti ya paham-paham liberalisme, ya komunisme, macam-macam ya sekulerisme dan lain-lainnya, LGBT, ya pluralisme, kesamaan agama dan seterusnya, maupun berbagai macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dari dalam berupa kelompok-kelompok yang menyempal. Ya, ini semuanya harus dikritisi, dipahamkan umat bahaya mereka. Bahkan bahaya yang dari dalam ini tak kalah rusaknya daripada bahaya dari luar. Bahaya sikte-sikte yang menyempal yang menisbatkan dirinya kepada Islam tak kalah bahayanya dibandingkan musuh-musuh dari luar Islam. Bahkan terkadang bahaya mereka lebih besar dibandingkan musuh-musuh di luar Islam. Karena musuh-musuh Islam jelas, sementara mereka tak jelas. Mereka masuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Mereka menyebarkan penyakit-penyakit syubhat-syubhat mereka. Dan itu diadopsi oleh kaum muslimin sehingga muncullah paham-paham radikalisme yang menyimpang, paham-paham yang mencela sebagian sahabat Rasulullah, mengkutuskan sebagian sahabat dan seterusnya. Ini harus dikritisi. Kalau andai kata kita ingin agama ini tegak dan Allah SWT tegakkan, tak boleh didiamkan. Jangan dikatakan biar ajalah, yang penting mereka Islam. Tuhannya sama kita Allah. Nabinya mereka mengklaim sama kok dengan kita Rasulullah. Ya. Ada perkara mereka yang fatal penyimpangan mereka. Mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan tertumpahnya darah kaum muslimin di antaranya. Ya. Maka tak boleh kita diam. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadhani, "Wa min dhana'inil ilmi," di antara rahasia-rahasia yang begitu mahal daripada ilmu ini, "ma qara'tu li Ibnu Taimiyah." Apa yang pernah ku baca daripada tulisan ulasan Ibnu Taimiyah, "fit tamyizi baina mu'amalatil khawarij wa mu'amalatil kuffar," ketika dia membedakan bagaimana kita menyikapi kaum khawarij dan bagaimana kita menyikapi kaum kufar. Kaum khawarij, mereka adalah orang-orang yang keluar daripada ketaatan terhadap penguasa. Mereka memberontak kepada penguasa. Mereka menghalalkan darah penguasa dan darah rakyatnya. Munculnya paham ini pada masa Ali bin Abi Thalib. Ya. Mereka lah yang menumpahkan darah Ali bin Abi Thalib. Cikal bakalnya telah ada pada masa Uthman bin Affan. Ciri-ciri mereka menghalalkan darah penguasa yang mereka anggap zalim. Menghalalkan darah masyarakat yang mereka anggap mendukung penguasa. Mengkafirkan mereka. Ini ciri-cirinya. Membuat gerakan-gerakan pemberontakan. Ya, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Ini ciri-ciri mereka, khawarij. Jadi Syekhul Islam menyebutkan, ya, bagaimana sikap kita menghadapi kaum khawarij dari dalam Islam maupun kaum kufar dari luar Islam. Wa huwa yarfa'u al-lubsal mutabadir ila al-adhhan al-kalila. Apa yang tuliskan Syekhul Islam ini benar-benar mengangkat segala macam syubhat yang ada di benak sebagian orang yang lemah, ya, cara berfikirnya. Min ba'dil hadis, ya, dari sebagian ungkapan-ungkapan, allati yudhhiru minha anna al-khawarij syarrun min al-kuffar. Dari sebagian hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kaum khawarij itu lebih dahsyat dibandingkan orang-orang kufar. Ya. Mutlaqan, secara mutlaq. Ma'a anna as-sahabata lam yukaffiruhum. Padahal para sahabat tak mengkafirkan kaum khawarij. Ditanyakan kepada Ali, orang yang memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, "Ahum kuffar?" Apakah mereka kufar, wahai Amir Mu'minin? Kata Ali, "Minal kufri farru." Mereka itu lari daripada kekufuran. Mereka tidak kafir. Dan telah bersisi para ulama tentang menghukumi kaum khawarij. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan mereka tidak kafir. Mereka tidak keluar daripada Islam. Tapi memerangi mereka lebih diwajibkan dibandingkan memerangi orang-orang kufar di luar sana. Subhanallah. Karena bahaya mereka lebih fatal dibandingkan bahaya orang kufar di luar sana. Ya. Naam. Ala rahimahullah. Wa ma zalat siratul muslimina ala haza ma ja'aluhum murtaddina kallazina qatalahum as-siddiqu radhiyallahu anhu. Haza ma amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Haza ma amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqitalihim bil ahadithis sahihati wa ma ruya min annahum syarrun qatla tahta adimis sama khairu qatilin man qataluhu bil hadis alladhi rawahu Abu Umamata rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu. Qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam, "Ma zalat siratul muslimin ala hadha," demikianlah terus menerus tradisi kaum muslimin memerangi kaum khawarij. Subhanallah, tak membiarkan mereka. "Ma ja'aluhum murtaddin," padahal mereka tidak dianggap murtad. "Kalladzina qatalahum siddiq," berbeda dengan orang-orang yang diperangi pada masa Abu Bakar Siddiq, karena sebagian mereka murtad keluar daripada Islam. Ya. Adapun yang muncul pada masa Ali tidak dikafirkan oleh para sahabat. Ya. Demikian juga dari zaman ke zaman. Dan ingat, khawarij itu bukanlah telah punah. Sampai detik ini ketika saya ngomong, mereka masih tersebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nama, berbagai macam baju, berbagai macam pimpinan, berbeda-beda satu sama lain. Ya. Berbeda-beda satu sama lain, tapi mereka sama diikat dengan satu kesatuan. Apa? Mereka menghalalkan untuk mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Menghalalkan darah mereka, mengkafirkan mereka dan seluruh rakyatnya. Berencana membuat makar untuk memberontak, meruntuhkan kekuasaan mereka. Itu sama, sepakat semua. Tak ada perbedaan. ya, mengkafirkan semua kaum muslimin. Seluruh negeri kaum muslimin mereka kafirkan. Kata mereka, karena penguasanya berhukum dengan tagut. Karena rakyatnya tak mau memberontak, semuanya sama dengan penguasa. Adhan ini kumandangkan, kata mereka itu sia-sia semua. Ya, tak ada gunanya. Karena mereka kufur kepada tagut. Ini ungkapan syubhat. Ya. Jadi telah menjadi tradisi turun-temurun kaum muslimin. Yang mereka tidak murtadkan kaum khawarij, tapi mereka sepakat memerangi mereka. Ya. Ma hadza ma amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqitalihim fil ahadits sahihah. Ya, mereka meyakini bahwasanya Nabi perintahkan mereka untuk memerangi kaum khawarij dalam hadis-hadis yang sahih. Wa maruya min annahum, bahkan yang ternyata adalah riwayat yang menyebutkan tentang mereka, siapa mereka khawarij. Syarru qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek yang terbunuh dalam peperangan oleh kaum muslimin, mereka lah khawarij. Yang paling jelek yang terbunuh di bawah kolong langit ini, mereka lah kaum khawarij. Subhanallah. Khairu qatilin man qataluhu, sebaik-baik yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh kaum khawarij. Ali bin Abi Thalib dibunuh khawarij. Uthman bin Affan dibunuh oleh mereka, nenek moyang kaum khawarij, walaupun dalam masih dalam bentuk cikal bakal yang belum menjadi kelompok yang sendiri. Karena menjadi kelompok itu pada masa Ali bin Abi Thalib, tapi cikal bakal pemikiran mereka telah ada pada masa Uthman bin Affan. Bahkan nenek moyang mereka telah ada pada masa Rasulullah SAW. Disebut dengan nama Dhil Khuwaisirah, ketika Nabi membagikan harta rampasan perang. Ya, pada perang setelah menaklukkan Makkah Hunain, datanglah seseorang yang kepalanya botak, jidatnya menghitam, legam, tampak bekas daripada sujud. Dia datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Dia berkata, hey Muhammad, kau berlaku adil, sungguh kau tak mampu berlaku adil. Maksudnya apa? Dia merasa yang dibagikan Nabi SAW tidak adil. Dan sungguh seluruh kaum khawarij sebenarnya ambisi mereka utama bukan darul akhirah, tidak, kekuasaan. Karena itulah siapapun menjadi pemimpin kaum khawarij tak akan pernah rela, baik Rasulullah SAW, apalagi Uthman, apalagi Ali, apalagi orang-orang datang belakangan, orang-orang sekarang, habis semuanya. Tak pernah mereka rela sampai kekuasaan mereka yang pegang. Kata Nabi SAW kepada Dhil Khuwaisirah, illam a'dilu ana man ya'dil. Kalau saya kau anggap tak mampu berlaku adil, siapa yang kau harapkan mampu berlaku adil? Wa ana aminu man fis sama, akulah yang diamanahkan Allah di langit. Kalau kau anggap aku tak adil, siapa lagi yang akan diamanahkan Allah risalah ini? Kemudian dia pergi. Berkata Nabi SAW, saya khruju min di hadha qawmun yamrukuna minad din, qawmun yakra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum, yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Akan keluar dari orang-orang semacam ini satu kaum yang mereka membaca Quran tak lewat kerongkongan mereka. Maknanya tak paham apa yang mereka baca, tak sampai ke hati untuk mencerna. Karena itulah mereka menempatkan ayat-ayat untuk orang-orang kufar ditempatkan untuk orang-orang mukmin. Karena tak pahamnya mereka. Kata Nabi SAW, ya, mereka keluar daripada agama ini. Bagikan keluarnya, lepasnya anak panah menembus buruannya. Subhanallah. Ini nenek moyang semua kaum khawarij. Yang dikatakan Rasulullah SAW, Ali yang akan memeranginya. Ali yang akan menaklukkan mereka ketika diperangi kaum khawarij, dan mereka seluruhnya adalah mantan daripada pasukan Ali yang membelot. Kata Ali bin Abi Thalib, ketika mereka terdesak sampailah mereka di sebuah negeri bernama Irak yang disebut dengan nama Kampung Harurah. Karena itulah mereka disebut Haruriyun, karena mereka bertempat di kampung itu namanya Harurah. Ketika mereka tewas terbunuh, hanya segelintir yang lari terbirit-birit. Kata Ali, cari si fulan. Ciri-cirinya di tangannya ada sedikit warna hitam bagikan puting susu. Cari dia. Mereka cari kemana-mana. Kata mereka, tak ada wahai Amir Min. Kata Ali, pasti ada, wajib. Nabi tak pernah bohong. Cari lagi. Mereka cari, mereka cari. Mereka balik-balikkan jenazah. Dapatlah. Ya, sudah berdebu-debu dia, orang tersebut. Subhanallah, Dhil Khuwaisirah ini. Allahu Akbar. Ketika diberitahukan kepada Ali, Ali senang. Subhanallah. Dia telah dapat mewujudkan apa yang diinginkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Syarru qatla tahta adimis sama. Mereka lah sejelek-jelek orang terbunuh di kolong langit ini. Khairu qatilin man qataluhu. Sebaik-baik yang terbunuh adalah mereka bunuh. Fil hadis alladhi rawahu Abu Dawud, rawahu Tirmidzi wa ghairuh. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan lain-lainnya. Naam. Ay annahum syarrun 'alal muslimina min syarrun. Ay annahum syarrun 'alal muslimina min ghairihim. Fa innahum lam yakun ahadun syarra 'alal muslimina minhum. Lal yahuda walan nasara. Fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum. Mustahillina lidima'il muslimina wa amwalihim wa qatl awladihim mukaffirina lahum wa kanu mutadayyinina bidzalika bi'azmi jahlihim li'idhami jahlihim wa bid'atihim al-mudillah. Naam. Ay annahum syarrun 'alal muslimin. Mereka itu yang paling keji, paling jahat terhadap kaum muslimin. Ya, min ghairihim, dibandingkan orang-orang selain mereka, sampai orang kufar pun tak sejahat itu. Wallahi, yang terjadi di Suriah, pembunuhan terhadap anak lebih dahsyat dibandingkan apa yang dibuat orang-orang Nasara pada perang salib. Subhanallah. Kaum Rafidah menghabisi anak-anak kecil semua, tak ada solat. Bahkan mereka bom dengan senjata kimia, tak pernah ada dalam sejarah umat manusia separah mereka. Dan mereka bukan dari orang kufar. Walaupun sebenarnya mereka kufar, tapi menisbatkan dirinya kepada Islam. Ya. Subhanallah. Fa innahum lam yakun ahadun syarran 'alal muslimina minhum. Tidak ada yang lebih keji, lebih jahat terhadap kaum muslimin daripada mereka. Lal yahudu walan nasara, bahkan tak, yani mereka tidaklah, yani mereka lebih dahsyat daripada segalanya, lebih dahsyat daripada Yahudi maupun daripada Nasara. Ya, fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum. Karena mereka bersungguh-sungguh berijtihad, ya, melakukan segala hal untuk dapat membunuh setiap muslim yang tidak sesuai dengan mereka. Mazhab dalam ISIS yang mereka bayar sekarang Al-Baghdadi, semua yang tidak bayar Baghdadi seluruhnya kafir, seluruh bumi ini. Subhanallah. Yang tidak bayar Al-Baghdadi semuanya kafir dan halal darahnya. Itu paham mereka. Subhanallah. Dan tidak sedikit saya katakan dari anak negeri ini yang bergabung ke sana daripada kelompok-kelompok yang diikat dengan pemahaman Khawarij. Walaupun berbeda-beda bajunya, berbeda-beda namanya, kumpulnya di sana. Subhanallah. Macam-macam. Maka perlu membahas perkara ini, karena jangan dianggap ini telah usang, Ustaz. Itu apa dibahas-bahas kaum Khawarij? Itu kan dah punah. Siapa yang mengatakan punah? Sampai hari kiamat. Tapi mereka tak akan pernah memiliki kekuasaan yang mutlak. Kullama ya nabata qarnun quti'a qarnun atau kama qala sallam. Kata Nabi, setiap kali muncul satu masa, mereka akan dihabisi satu masa. Tak akan pernah mereka stabil selama-lamanya. Subhanallah. Jangan pernah Khawarij bermimpi dapat menegakkan dunia. Mustahil. Subhanallah. Kita lihat bagaimana mereka membunuhi orang yang tak sepaham dengan mereka, bahkan ibu mereka, bapak mereka, paman mereka tak peduli. Sambil membunuh orang tua mereka, mereka bacakan ayat. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadallah. Mereka sambil menembaki orang tua mereka, mereka membaca ayat Al-Quran. Tak akan pernah kau dapati, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, yu'aduna man hadallah, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah bapak-bapak mereka sendiri. Tar, mereka tembak bapak-bapak mereka. Ya, walau kanu aba'ahum aw abna'ahum, ataupun anak mereka sendiri, mereka hajar anak mereka sendiri. Ya, walau kanu aba'ahum abna'ahum aw ashiratahum, walaupun kerabat mereka sendiri, aw ikhwanahum, saudara mereka sendiri. Ini ayat mereka baca untuk membunuh kaum muslimin yang mereka anggap murtad. Subhanallah. Ya, berapa banyak yang pulang dari sana stres, menganggap itulah ya presentasi Islam yang murni, inilah khilafah yang Islami. Subhanallah. Sampai ke sana mereka lihat adalah penjarahan. Ya, yang mereka lihat adalah haus kekuasaan, perempuan dihinakan dan seterusnya, perampokan. Ya, gara-gara makanan mereka hantam-hantaman sampai berbunuh-bunuhan. Brutal. Mana Islam? Subhanallah. Ini contoh saja, ya. Dan masih banyak yang sebagian diutamakan manusia, didewa-dewakan manusia. Inilah tokoh Islam, padahal dia lebih yang kira khawarij. Subhanallah. Mustahillina li dima'il muslimin. Mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Wa amwalim. Menghalalkan harta-harta mereka. Berapa kali ketangkap ya dari kamera, bahkan sebagian tertangkap mereka menghalalkan uang-uang di bank mereka rampok dengan dasar ini semuanya harta rampasan perang. Kadang-kadang harta orang tua mereka mereka habisi untuk dakwah mereka. Dan dianggap semuanya kufar, halal darahnya, halal hartanya. Subhanallah, berapa banyak mereka hilang daripada keluarga-keluarga mereka. Berapa banyak yang pernah datang ke kita di Batam ini nyari anaknya. Yang hilang entah kemana semenjak ke Batam hilang. Dia datang dari satu kajian-kajian lain mencari anaknya hilang. Mereka rubah nama, mereka anggap tak ada lagi hubungan dengan keluarga dan seterusnya. Putus hubungan karena keluarganya kafir. Banyak. Bahaya. Ya. Itu kan di sana, di Batam ini kan enggak ada. Siapa bilang? Dalam mata pemikiran ada. Ada. Tapi dalam bentuk gerakan belum. Subhanallah. Makanya kita harus pahamkan hal ini. Mukafirinya lah, mereka kafirkan semua. Bahkan saya sebutkan berulang-ulang, ada sebagian ikhwan kita yang dulu ngaji di mereka, sekarang duduk di sini. Subhanallah. Ya, ada lagi di antara ikhwan-ikhwan dahulu yang mereka mengatakan, aku Ustaz kalau aku hitung-hitung, 1 kilo emas aku dah infak untuk kelompokku itu. Subhanallah. Mazhab mereka, kalau kita berutang sama orang tak usah dibayar, nanti imam kita bayar dari kiamat. Allah. Saya tak bohong. Ya. Nanti imam kita bayar dari kiamat. Baik. Wa kana mutadayyinina bidzalik. Mereka menganggap itu agama. Subhanallah, mengkafirkan di luar mereka agama, menghalalkan darah di luar mereka itu agama. Li'idhami jahlihim, karena besarnya kebodohan mereka. Wa bid'atihim, besarnya bid'ah mereka. Mereka telah memiliki struktural, sebuah struktur. Di antara mereka yang pernah sudah ngaji sekarang, subhanallah, ada yang sudah jabatannya mungkin sebagai menteri. Menteri, bayang-bayang. Ada jabatannya sebagai apa namanya? Sebagai gubernur. Macam-macam lah mereka sebutkan namanya. Amir apa namanya? Bayang-bayang. Buat KTP pun tak bisa. Ketangkap pasukan anggota mereka tak bisa mengeluarkan. Pemerintahan apa seperti ini? Subhanallah. Pemahaman yang dahsyat. Mereka anggap semua takut. Buku-buku nikah mereka, mereka bakar. Ijazah mereka, mereka bakar. Ini ijazah takut yang mengeluarkan. Ini buku nikah takut. Kalau mau nikah, tak perlu bicara sama wali perempuan. Langsung kepada imamnya. Kata imamnya, ya kau nikah-nikah terus. Subhanallah. Menentukan nikah tak nikah imam. Bukan wali perempuan. Wali perempuan tak perlu tahu. Subhanallah. Ini semua yang saya kisahkan saya dengar langsung daripada pelaku-pelaku. Bukan saya karang-karang. Subhanallah. Nikah pun tak ada yang namanya masuk catatan KUA, tak ada. Togut kata mereka. Subhanallah. Nikah 1 hari cerai. Nikah 1 minggu cerai. Subhanallah. Ya. Li'idhami jahlim, karena jahilnya mereka. Bayangkan jabatannya sudah menjadi menteri, menjadi gubernur, baca Quran pun mungkin baru ikra 2, ikra 3. Subhanallah. Li'jahlihim, karena besarnya kebodohan mereka. Li'idhami jahlihim wa bid'atihim. Saya katakan apa? Seluruh masjid di kota Batam ini haram salat dalamnya bagi mereka kala itu. Jadi mana salatnya? Pom bensin. Jumat tak boleh salat. Subhanallah. Ya. Bahaya fatal. Ya. Mereka buat masjid, mereka buat kumpulan masyarakat. Subhanallah. Sebagian mereka telah berangkat ke Suriah, sebagian mati konyol di sana. Bergabung dengan ISIS. Subhanallah. Wa bid'atihimul mudhillah. Karena besarnya kejahilan mereka dan bid'ah mereka menyesatkan orang lain. Paling banyak mereka pemuda yang mereka rekrut. Dan di mereka tidak ada ulama. Bahkan mereka tak tahu pemimpin yang di atas mereka, tak tahu kecuali satu orang saja. Inilah pemimpin ditunjuk. Di atasnya siapa? Tak tahu. Subhanallah, tak boleh pemimpin ditentang. Apapun dikatakan harus dibuat. Semuanya bekerja, nanti sebagian diberikan kepada pemimpin. Enak jadi pemimpin mereka. Subhanallah. Ini pemahaman menyimpang. Entahlah malam ini entah ngaji entah enggak kawan tuh. Tengok lorangnya. Subhanallah. Naam. Iqra' ya Syekh Ibrahim, kamil. Ai annal khawarija aqallu jarimatin minal kuffari fil mizanil amil akhir. Yakfi annahum minal kufri farru lakin nabin nisbati lima yu'ani minhumul muslimuna wa ma yuqi'una bihim minal mihani wal balaya fahum a'zamu syarra minal kuffari syarran minal kuffari bal la yakhlisul kuffaru la yakhlusu bal la yakhlusul kuffaru minal ilal muslimina kama yakhlusu ilaihim haula walidzalika qad tuqaddama uqubatahum fid dunya qabla ghairihim. Ya, jadi kalaulah itu Ustaz, apakah mereka lebih parah dibandingkan orang kafir? Kita bilang dalam hukum dunia ya. Dalam hukum akhirat tentu tidak. Mereka tak akan kekal di neraka. Walaupun mereka menjadi anjing-anjing neraka, mereka tak akan kekal. Ya, berkata Syekhul Islam. Ya, ai annal khawarij ya diterangkan oleh yakni Syekh Abdul Malik, ai annal khawarija aqallu jarimatin minal kuffar. Dosa kaum khawarij itu dari sisi kekufuran tentu lebih sedikit dibandingkan kaum kufar. Fil mizanil amil akhir, untuk timbangan seluruhnya ujungnya. Tentu orang kufar berat seluruhnya timbangan keburukannya. Khawarij masih ada kebaikan-kebaikannya. Karena mereka enggak dianggap kufar. Timbangan ujungnya khawarij lebih baik. Sekiranya mereka masuk neraka pun tidak kekal. Ya, yakfi annahum minal kufari farru. Cukup. Ya. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib untuk mereka ketika ditanyakan, wahai imam, apakah mereka kafir? Kata Ali, mereka itulah orang-orang lari daripada kekafiran. Takut daripada kufuran lari. Maka mereka tidak kafir menurut Ali bin Abi Thalib. Lakin, tetapi, bin nisbati lima yu'ani minhumul muslimun. Jika kita perhatikan bagaimana dampak mereka terhadap kaum muslimin, wa ma yuqi'una bihim minal mihan wal balaya, efek daripada segala macam kerusakan yang mereka datangkan terhadap kaum muslimin, musibah petaka, fahuwa a'zam syarran minal kufar, mereka lebih dahsyat kejahatan terhadap kaum kufar, terhadap kaum muslimin dibandingkan kaum kufar, lebih dahsyat karena mereka samar, lebih dahsyat. Balla yakhlusul kufaru ilal muslimin kama yakhlusu ilaihim haula, bahkan orang kafir tak akan mungkin masuk ke dalam kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin, ya, sebagaimana mereka bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Masuk mereka. Orang kufar tak bisa. Enggak mungkin orang kufar masuk kemari, enggak mungkin. Mustahil masuk ke masjid orang kafir, tak mungkin. Walaupun berpura-pura satu dua kasus, mereka bagian daripada kaum muslimin. Tampilan mereka, tampilan zahirnya sunnah. Istri-istrinya bercadar, laki-lakinya juga cingkrang, jidat-jidat mereka juga hitam, ahli ibadah, mengkelabui kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Walidzalika qad tuqaddamu uqubatuhum fid dunya. Karena itulah hukuman mereka di dunia disegerakan agar mereka diperangi terlebih dahulu. Qabla ghairihim, sebelum yang lainnya. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ahli bid'ah seperti khawarij ini berbahaya. Lebih dahsyat, lebih fatal bahayanya dibandingkan orang kufar. Ya, dan banyak orang-orang semacam ini, terkadang bukan khawarij, tapi lebih daripada itu kaum liberal. Mereka lebih bahaya dibandingkan orang-orang kufar. Kadang-kadang mereka berpangkat, berkedudukan, jadi dosen, pulang bawa gelar doktor dari negeri-negeri kufar. Mereka sebarkan paham liberal kepada anak-anak kaum muslimin, ngajar di sekolah-sekolah Islam kaum muslimin, perguruan tinggi kaum muslimin. Subhanallah. Ada seorang yang mengatakan dahulu kala, si Fulan ngajar di kampus kami. Dia mengatakan kepada seluruh anak-anak didiknya, dan dia dosen. Ya, sebenarnya semua agama sama semua itu, tak ada bedanya, semua sama. Allahu Akbar. Ada murid ini lho tuh, kalau begitu Pak Doktor, Doktor nih, kenapa Pak Doktor tak jadi saja agama Fulan, agama Alan? Kenapa harus menjadi agama orang Islam? Kalau sama semua masuk aja agama Fulan, kenapa tak ikut agama Fulan? Apa dia bilang? Ya saya terlahir dalam agama Islam, ya udahlah Islam aja. Sama semua agama itu. Ini lebih bahaya dibandingkan orang kufar. Orang kufar ngomong tentang agama kita, eh kau siapa? Ini mengaku beragama Islam. Subhanallah. Siapa pendukung LGBT? Mereka orang-orang semacam ini. Subhanallah. Mereka yang menghalalkan dengan segala macam syubhat, mereka bawa ayat, mereka bawa hadis. Siapa yang mengangkat isu gender? Mereka. Subhanallah. Ya, ya, siapa yang merusak tatanan sosial dalam Islam tentang hijab, tentang jilbab, tentang cadar? Mereka. Subhanallah. Jadi mereka lebih dahsyat dibandingkan orang kufar dalam syubhat. Tapi kaum khawarij langsung terjun dalam bentuk senjata. Kalau mereka pemikiran, dan mereka hanya bisa di dunia kampus, ke bawah enggak masuk mereka. Ya, di kampus-kampus mereka pegang. Subhanallah. Insyaallah terlanjutkan di kesempatan akan datang. Ya, insyaallah tabaraka taala kalau masih ada umur kita. Allah musta'an. Ustaz, di masjid kita ini ada saf yang ada tiang, sering enggak dipenuhi. Tolong jelaskan. Ya. Apabila kita boleh memilih, janganlah kita sholat di saf yang ada tiangnya, karena tak bisa disambung ke sana, terputus safnya. Dan para sahabat Nabi adalah mereka berusaha menghindari tiang-tiang semacam itu di masjid Nabi. Dan karena masjid Nabi juga bertiang, tiangnya adalah pohon-pohon kurma, mereka kosongkan. Maka paling baik adalah mengkosongkan, ya, tempat-tempat tersebut. Allahumma illa, kecuali tak ada tempat lain terpaksa di sana. Dan hukumnya, hukum sholatnya sah tapi makruh. Ya. Dan di sini saya ingat, karena ini pertanyaan mengenai masjid, saya menghimbau setiap orang tua yang bawa anak-anak. Anak-anak kita itu di belakang, tatkala kita sholat mereka mengganggu kita. Mereka lari ke sana kemari, mereka sepak-sepakan, tunjang-tunjangan. Kita di sini khusyuk, sementara yang bagian belakang payah kita khusyuk. Subhanallah, berapa kali saya ingin batalkan karena gemes. Anak itu lari sana, lari kemari. Nanti anda saksikan nanti sebentar lagi itu. Sebentar lagi. Ya, subhanallah. Maka antum sebagai orang tua, kalau dapat, anak-anak antum itu bawa di samping. Ya, suruh mereka sholat. Jangan dibiarkan mereka bebas. Karena mengganggu kita. Lambat laun semakin banyak jemaah, semakin ribut pula mereka kalau tidak kita indahkan hal ini. Apabila memang mereka bisa tak dibawa, ada yang menjaga di rumah, lebih baik ditinggalkan kalau mereka belum berakal. Ya. Mohon dihimbau, mohon diingatkan. Ya, setiap anak yang orang tuanya di sini ada, antum khusyuk di sini, anak antum tunjang-tunjangan di belakang. Mengganggu kita, lari sana lari kemari. Ya, subhanallah. Tak mungkin pula nanti kita buat ada security lagi khusus untuk menertibkan anak-anak. Manakah yang lebih berbahaya antara Mu'tazilah dan Khawarij? Adapun efek terhadap kaum muslimin, pertumpahan darah, tentunya kaum Khawarij lebih berbahaya dibandingkan Mu'tazilah. Ya, Khawarij paling bahaya, tapi semuanya berbahaya. Mu'tazilah pun berbahaya pula. Merusak akal, merusak pemikiran Mu'tazilah. Apalagi ketika mereka punya kekuasaan, bahkan mereka paksakan kaum muslimin berakidah bagaimana akidah Mu'tazilah. Yang paling parah adalah korban Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, bertahun-tahun beliau ganti-ganti khalifah, entah 2 tahun lebih, disiksa, didera, dipukuli, dipecut. Kalaulah itu unta beliau, sudah mati. Senantiasa raja katakan, jangan sedikit pun berikan bagi dia belas kasih, hantam dia, dihantam. pakai cambuk besar. Subhanallah. Pingsan-pingsan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Subhanallah. Sebagian ulama tak mampu bertahan. Terpaksa mereka mengatakan, ya Quran makhluk. Imam Ahmad mengatakan tidak. Bangun dari pingsannya. Ketika dalam penjara berkata sang raja, hey Ahmad, kau ucapkan Quran makhluk. Sekarang ku bebaskan engkau dengan tanganku sendiri. Sekarang ku lepaskan engkau. Kata Imam Ahmad, bawakan kepada saya dalil dari kitabullah tabaraka ta'ala. Subhanallah. Itulah Mu'tazilah. Ya. Tapi ketika meninggal khalifah tersebut, ditanyakan kepada orang-orang, bagaimana imam? Kata dia apa? Subhanallah. Sungguh aku telah maafkan dia seluruhnya dosa-dosanya. Aku tak ingin. Ini jawaban yang paling indah. Subhanallah. Ada makhluk yang diazab gara-garaku. Apa untungnya dia disiksa di neraka gara-garaku? Aku maafkan semuanya dia. Subhanallah. Padahal bertahun-tahun Imam Ahmad dipenjara, dipukul, didera, dan dia mampu membangkitkan pemberontakan pada ikatnya. Subhanallah. Ya. Datanglah ketika itu kaum Khawarij ingin memberontak kepada penguasa. Murid-murid minta Fatimah Ahmad, kata Muhammad, ikut dengan penguasa, perangi mereka. Subhanallah. Padahal dia dipenjara oleh penguasa. Allahu Akbar. Jadi ikhwatul kiram, semua kelompok menyimpang itu berbahaya. Tapi bahayanya bertingkat-tingkat. Khawarij merusak akal. Kaum Mu'tazilah merusak akal. Khawarij menumpahkan darah. Merusak fisik. Dan seterusnya. Subhanallah. Allahu tabarakatul alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.